terisi. Kalau yang buruk ini hilang, baik terisi. Buruk hilang, baik terisi. Seperti itu. Sifat kikirnya hilang, muncul dermawan. Sombongnya hilang, muncul tawadhu. Otomatis seperti itu. Nah, setan enggak mau kita seperti itu. Ya, setan enggak mau kita seperti itu. Ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Selagi ada Ustaz Taufiuddin, biar beliau yang ngomong banyak insyaallah, tapi sebelum beliau ngomong, biar akhina li maksum baca sedikit qasidah. Dikit aja enggak panjang, biar Ustaz Taufiuddin apa tarik nafas dulu. Baru nyampe dari Jogja ini ya. Insyaallah fadhil. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. وعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, dan semua teman-teman yang mengikuti kajian ini lewat streaming video maupun streaming radio, alhamdulillah Ustaz, majelis ini disiarkan langsung Radio IDFM yang jangkauannya nyampe ke Semarang, ke Kudus, sebagian Jepara, sampai juga ke sebagian Jogja, kemudian ke arah Ngawi sampai Wonogiri juga. Artinya hampir Jawa Tengah ini tercover. Kemudian kalau streamingnya tergantung siapa yang mau ngikutin seperti biasanya. Tapi yang udah rutin itu ada teman-teman dari Korea Selatan. Mereka dari masjidnya ngikutin bersama jamaahnya. Ada teman-teman dari Singapura, dari Malaysia, dari Jeddah, dari Mekah. Jadi insya Allah antum bisa ngasih manfaat yang lebih banyak malam hari ini untuk kami semua yang ada di sini maupun yang ada di sana insyaallah. Ustaz Taufiuddin ini beliau adalah salah satu tokoh dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya yang bertugas sebagai kalau enggak salah wakil talqin yang ada di Jakarta. Wakil talqin di Jakarta. Insyaallah malam hari ini beliau akan mengajar kita semua bebas. Jadi majlis ini saya serahkan, mau ngomong apapun bebas. Setuju? Setuju ya. Ya, makasih. Foto Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita sama-sama baca doa pembukaan ya. Ikuti saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim al-hadi ila siratim mustaqim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Astaghfirullah al-azim. Tiga kali. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Wa atubu ilaih. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. Hadirin, hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, khususnya akhina Habib Novel, para habaib yang lain, para ustaz yang tidak kami sebut satu demi satu, para tokoh masyarakat, para intelektual, pejabat-pejabat pemerintah. Malam ini kita jumpa untuk kali pertama di sini. Mudah-mudahan tidak sekali ini saja saya berkesempatan hadir. InsyaAllah. Dengan memohon petunjuk kepada Allah, supaya terus dibukakan kepada kita pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu rahmat. Semoga terus dibukakan untuk kita pintu-pintu ilmu, pintu hikmah. Sehingga diberikan kepada kita kefahaman yang mendalam tentang arti dan tujuan hidup ini. Semoga terus diberikan kepada kita kefahaman yang mendalam tentang makna dan rahasia ajaran agama kita, agar sungguh kita menjadi hamba yang bertakwa. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang sudah saya dengar sangat banyak dibahas oleh Habib Novel di sini. Yaitu tentang la ilaha illallah. Kita tahu, kalau kita lihat di peta, Makkah itu dulunya kan kosong ya. Tidak dihuni orang. Lembah Fakkah. Dan sebenarnya yang disebut orang Arab, aslinya Arab itu kan yang ada di selatan. Di Yaman itu. Karena dari dulunya orang bisa hidup di Yaman, kondisi alamnya karena dekat pantai, lautan Hindia terkena sorot matahari, airnya menguap, uap airnya itu terkena terpaan angin sehingga kelembaban di Yaman cukup tinggi, banyak pohon-pohon bisa tumbuh itu. Maka sampai kita di Mekah, di Madinah pun selalu dikenalnya madu Yaman begitu. Madu dari Yaman karena ada kumbang, ada kumbang karena ada lebah, karena ada pohon-pohonan begitu ya. Ini madu asli ini ya. Tapi ada madu yang lain lagi. Madu Yaman gurih, madu Sumbawa manis, tapi madu yang satu itu apa rasanya, Bu? Itu. Saya mau tanya dulu supaya enggak ngantuk. Bagaimana cara kita membedakan ini madu asli, ini madu palsu? Bagaimana caranya? Masih ingat enggak? Bagaimana cara membedakannya? Ini madu asli, ini madu palsu. Diapain? Ada yang bilang dibakar, disemutin, segala macam itu terlalu. Campurkan itu madu dengan yang tua. Kalau dia berkelahi, itu madu asli. Apalagi kalau berkelahinya cakar-cakaran. Jangan dibakar. Nah, jadi aslinya Arab itu sebenarnya orang-orang yang tinggal di Yaman. Wilayah tengah yang di situ ada Makkah, Madinah, ada Taif, ada Jeddah, wilayah Hijaz, itu dulunya kosong, tidak dihuni orang. Kalau begitu siapa yang mula-mula tinggal di situ? Kisahnya kan ada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu dari utara, dari Irak, dari negeri Al-Ur. Setelah kemudian pergi, karena dakwahnya diabaikan, sampailah ke Mesir. Karena 4000 tahun sebelum Masehi, di zaman Nabi Ibrahim, Mesir itu negeri yang sangat makmur. Wajarlah kalau negeri makmur, orang datang ke sana semua cari penghidupan. Lalu dari wilayah selatan, wilayah daerah tanduk Afrika, itu ada yang disebut negeri Habsyah. Bahasa Latinnya Abyssinia, sekarang jadi Ethiopia. Orang-orang Habsyah, Abyssinia, Ethiopia itu pun banyak datang ke Mesir. Bahkan dijual sebagai budak. Salah satunya adalah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu budak negro Ethiopia yang hitam. Nah, nanti setelah Nabi Ibrahim dari Mesir, dari negeri Al-Ur, Persia, ya, Persia, sekarang wilayahnya Irak itu, dari Al-Ur, Persia datang ke Mesir, Siti Hajar juga dijual ke Mesir sebagai budak oleh bangsawan Mesir atau Raja Mesir. Itu Siti Hajar yang budak dihadiahkan kepada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Selanjutnya Nabi Ibrahim meninggalkan Mesir menuju Kanaan. Kanaan sekarang namanya jadi Palestina. Nah, di Palestina, di Kanaan itulah Nabi Ibrahim berdoa-doa. Ya Allah, umur sudah sangat tua, belum juga punya anak, tolong beri aku keturunan. Istrinya Siti Sarah menyadari kerisauan Nabi Ibrahim. Maka kata Siti Sarah, barangkali memang aku yang mandul, maka ini budakku, ku lepas status budaknya. Ku merdekakan dia menjadi manusia terhormat. Ini Siti Hajar bukan lagi budak, manusia merdeka. Kawini saja, siapa tahu dapat anak dari situ. Barangkali aku mandul. Maka Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar sebagai istri kedua. Dan lahirlah anak Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu campuran. Bapaknya orang utara, orang Persia. Ciri orang Persia seperti orang Irak sekarang, tinggi-tinggi, putih-putih. Ibunya Siti Hajar itu orang Ethiopia. Ciri orang Ethiopia, tinggi, jangkung, tapi hitam, negro. Negro yang hitam. Ya negro ya hitam lah ya. Rambutnya keriting. Nah, jadi Nabi Ismail itu blasteran. Indo campuran. Lalu oleh Allah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Siti Hajar, istri yang kedua, dan Ismail ke lembah Bakka yang kemudian menjadi Makkah. Jadi kalau dulunya Makkah itu kosong, yang tinggal di situ adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan Ismail itu campuran, bapaknya dari utara Persia, tinggi putih, ibunya dari selatan, dari Ethiopia, negro yang hitam. Ismail itu blasteran, campuran. Allah menolong memunculkan sumur zam-zam di lembah Bakka itu, yang menjadi Makkah. Maka mereka bertahan hidup. Nah, lama-kelamaan orang-orang Arab asli yang ada di Yaman, yang mereka juga sering mengembara, begitu lewat di lembah Bakka itu, kaget kok sudah ada ibu dan anak bisa bertahan hidup. Karena sudah ada sumur zam-zam. Maka orang-orang Arab dari Yaman pun makin banyak yang ikut tinggal di lembah Bakka. Lalu mereka mengawinkan anak-anak perempuan mereka dengan Ismail. Jadi Ismail saja sudah campuran, sudah blasteran. Dikawinkan dengan anak-anak perempuan Arab asli Yaman. Maka keturunannya jadi double blaster. Double Indo. Nah, nanti dari bangsa-bangsa utara lain, seperti penduduk negeri Syam, yang sekarang menjadi Syria dan Lebanon, mereka juga terjadi konflik-konflik antar suku, ada suku-suku yang ikut mengalir, datang ke Makkah, tinggal ikut di situ, dan mereka kawinkan lagi anak-anak perempuan mereka. Dengan keturunan-keturunan yang sudah double blaster. Maka begitu dikawinkan, maka muncul keturunan yang triple blaster. Jadi sudah blaster, dikawin lagi dengan campuran, double blaster, dikawin lagi dengan suku lain, jadi triple blaster, dan nanti ada bangsa Mesir ikut. Maka muncullah sebuah bangsa baru, campuran multi etnik. Campuran dari Persia, Ethiopia, Arabia, kemudian Syria, campur baur, campur sari. Nah, dari kumpulan campuran-campuran itulah nanti terbentuk sebuah bangsa baru yang disebut bangsa Quraisy. Itu. Karena itu dalam antropologi Arab, orang Arab itu dikenal ada dua macam. Ada Al-Arabul Aribah, ada Al-Arabul Musta'arabah. Ada Arab yang mengarabkan, aslinya Arab itu Yaman. Tapi dia kalau orang Arab Yaman ini pergi kemana-mana, dan dia kawin dengan bangsa manapun, maka keturunannya jadi terarabkan. Orang Arab Yaman pergi ke Cina. Saya baru dari Cina kemarin, pekan lalu. Kawin dengan orang Cina, keturunannya tidak ada yang sipit. Nah, itu. Nah, jadi terarabkan. Ya. Dia pergi ke Afrika, dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Yaman. Bangsa Arab Yaman itu bangsa yang paling luas pengembaraannya. Gitu. Saya bawa laptop, bawa proyektor. Tapi kalau saya pasang di sini, yang bisa lihat cuma yang di dalam. Yang di luar, yang di jalan, gak bisa lihat. Saya pikir gak adil. Daripada gak adil, lebih baik gak usah saya pasang. Gitu. Itu kalau saya perlihatkan bagaimana peta penyebarannya, orang-orang Arab Yaman itu pergi kemana-mana. Mengembara. Gitu. Nah, jadi kalau orang Arab Yaman adalah Al-Arabul Aribah, Arab yang mengarabkan. Sedangkan orang yang di Mekah itu Al-Arabul Musta'arabah, Arab yang terarabkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu masuk kategori Arab Musta'arabah. Itu bukan Arab asli. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW yang manusia paling baik itu dimunculkannya dari tengah-tengah bangsa campuran? Kenapa dimunculkan dari tengah-tengah bangsa campuran? Itu. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang rasialis. Artinya nabi yang diutus hanya untuk khusus untuk ras, untuk bangsa, untuk kaum, untuk etnik tertentu. Itu ya, sudah pahamlah itu ya. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu hanya untuk bangsa tertentu, untuk kaum tertentu, untuk ras, untuk etnis tertentu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW dimunculkan, kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Bahwa Nabi Muhammad SAW disiapkan untuk menjadi pemimpin, uswah, qudwah bagi seluruh manusia, dari situlah terlihat kenapa beliau dimunculkan dari tengah-tengah bangsa campuran multi etnik. Supaya tidak terlalu kentara, supaya tidak terlalu kental Nabi Muhammad itu dari bangsa mananya. Sebab tidak bisa orang Arab berkata Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab. Orang Afrika yang negro akan bilang, lihat dulu neneknya dulu. Siti Hajar siapa tuh kalau bukan negro, kalau bukan Afrika. Orang Persia akan bilang, kakeknya siapa itu Nabi Ibrahim, itu kan orang kami. Nah, kemudian orang Syria juga begitu. Nah, jadi dimunculkannya Rasulullah SAW dari bangsa yang campuran multi etnik justru untuk membuat identitas keetnikan beliau, identitas ras beliau menjadi cair, menjadi encer. Nah, itu. Sebab yang Rasulullah SAW perjuangkan semasa hidup beliau ada dua nilai utama. Dalam hubungan manusia dengan Allah, nilai tertinggi yang paling beliau tegakkan itu adalah takwa. Karena itu semua bentuk ibadah rujukannya ke takwa. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Puasa, sholat, semua la'allakum tattaqun. Hubungan manusia dengan Allah, nilai utamanya adalah takwa. Hubungan manusia dengan sesama manusia yang horizontal, nilai tertingginya adalah adil. Jadi dua nilai yang Rasulullah SAW paling utamakan. Hubungan manusia dengan Allah, takwa, nilai takwa. Dan hubungan sesama manusia, yaitu nilai adil. Menariknya dalam surat Al-Ma'idah, antara adil dengan takwa tidak dipisahkan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian, karena adil itu sangat dekat pada takwa. Tidak akan mungkin Anda akan dianggap takwa kepada Allah hanya karena rajin qiyamul lail saja, rajin baca Quran saja, rajin salawat saja, rajin puasa saja, tapi Anda merusak keadilan. Tidak peduli pada keadilan, tidak berpihak pada keadilan. Itu. Jadi adil dan takwa. Nah, lawannya. Kalau takwa kepada Allah, lawan utamanya adalah syirik. Ketika orang syirik, dia tidak menjadi takwa kepada Allah. Itu. Sedangkan adil, musuh utamanya adalah asobiah. Asobiah. Kalau orang masih mengusung asobiah, fanatisme kekelompokan, sulit dia berlaku adil. Yang utama ditegakkan oleh Rasulullah dalam vertikal takwa, maka yang dikikis adalah syirik. Dalam hubungan horizontal, yang paling utama ditegakkan adalah adil, maka yang Rasul kikis adalah asobiah. Itu. Maka kita kenal hadis Nabi yang sangat sudah sering diungkapkan orang. Laisa minna man da'a ila asobiyah. Bukan golongan kita orang beriman, mereka yang mempropagandakan asobiyah. Fanatisme kekelompokan. Fanatisme etnis. Fanatisme suku. Fanatisme ras. Walaisa minna man qatala ala asobiyah. Dan bukan golongan kita orang beriman, mereka yang berjuang atas dasar asobiyah. Walaisa minna man mata ala asobiyah. Dan bukan golongan kita juga mereka yang mati terbunuh karena asobiyah. Dan ada hadis-hadis lain. Sebab sulit tegak keadilan sosial kalau masih ada asobiyah. Tidak akan tegak nilai takwa pada diri seseorang kalau masih ada syirik. Maka yang dikikis dalam vertikal syirik dalam kehidupan sosial adalah asobiyah. Kalau seseorang mati karena asobiah, dia tinggal pilih. Apakah matinya mau dianggap sebagai Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Itu. Nah, karena itu Rasulullah SAW sendiri bisa kita pahami kenapa Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang dipersiapkan untuk seluruh manusia, kafatan linnas, justru muncul dari tengah-tengah bangsa Quraisy yang campuran multi etnik. Karena supaya identitas keetnisan itu tidak begitu menonjol. Sebab kita tahu bahwa Allah mencipta min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, untuk ta'aruf. Laisal a'rab akram ala ajami. Tidaklah orang Arab itu lebih mulia dari orang yang bukan Arab. Tidaklah orang yang berkulit putih itu lebih mulia dari yang berkulit hitam. Tidaklah yang berkulit kuning itu Cina lebih mulia dari yang berkulit merah Indian. Nah, jadi toh yang paling penting adalah yang paling takwa. Justru untuk takwa dikikis dulu asobiah. kebanggaan-kebanggaan ras, kebanggaan etnis, kebanggaan suku. Itu. Maka Nabi Muhammad SAW dimunculkan dari tengah bangsa Quraisy yang campuran berbagai ras, berbagai etnis. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, karena memang keadaannya semua nabi sebelum Nabi Muhammad adalah nabi yang rasialis. Nabi yang khusus untuk bangsa tertentu saja. Tidak untuk semua manusia. Nah, ini. Nah itu pengantarnya. Pengantar. Lah Pak, kalau itu baru pengantar gimana ya? Batang tubuhnya. Itu pengantar. Nah batang tubuhnya. Nah, mulai. Jadi karena bangsa Quraisy itu bangsa campuran, maka bahasa Quraisy juga bahasa campuran. Itu bahasa campuran. Allah menurunkan Quran, itu bahasa Quran bahasa buatan Allah. Jadi bahasa Quran bahasa Allah. Bahasa Inggris, bahasa yang dibuat dan menjadi kebiasaan orang Inggris. Bahasa Jawa, bahasa yang muncul dari budaya Jawa. Bahasa Perancis, muncul dari budaya Perancis. Bahasa Arab adalah bahasa yang muncul dari kalangan bangsa Arab. Tapi bahasa Quran, bahasa Allah. Itu. Bukan bahasa Arab sebenarnya. Karena itu bahasa Quran, karena bahasa Allah sempurna. Namun kalau Allah menurunkan wahyu dalam bahasa Allah yang betul-betul bahasa Allah, manusia enggak ada yang ngerti. Karena itu bahasa Quran yang bahasa Allah, oleh Allah, Allah buat mendekati bahasa yang tempat turunnya Quran. Karena tempatnya Quran adalah bangsa Arab yang mengenal bahasa Arab, maka bahasa Quran dibikin mirip bahasa Arab. Bahasa Quran bukan bahasa Arab. Itu. Maka dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan inna anzalnahu hu dhamir kepada Quran itu sendiri, kepada wahyu. Kami turunkan itu wahyu Qur'anan, sebagai Quran, sebagai bacaan. Bacaan yang bagaimana? Yang Arabiyyan, ada ya tasbih. Jadi pemahamannya kami turunkan itu wahyu dalam bacaan ke Arab-Araban. Begitu. Dalam bacaan yang mendekati bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, bahasa buatan orang Arab. Apapun buatan manusia, ada cacat. Ada tidak sempurnanya. Bahasa Arab ada cacat. Karena itu bahasa, dimanapun bahasa selalu mengalami perubahan. Dan bahkan bahasa mengalami kemusnahan. Semua bahasa mengalami perubahan dan kemusnahan. Sedangkan bahasa Quran, bahasa Allah, tidak ada cacat, sempurna. Dibikin mendekati bahasa Arab. Bahkan belakangan nanti semua ahli bahasa Arab menundukkan bahasa Arab di bawah kaidah-kaidah bahasa Quran. Maka terselamatkanlah bahasa Arab dari kemusnahan. Karena dia kemudian tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Allah. Justru bahasa Arab menjadi bahasa yang paling lama, yang sampai saat ini masih bisa digunakan orang. Bahasa Inggris itu memang paling luas, paling banyak dipakai. Tetapi bahasa Inggris itu bahasa muda. Baca saja buku-buku berbahasa Inggris abad 19, tahun 1800 sekian. Itu orang Inggris sekarang pun banyak susah membacanya. Susah, karena bahasa sekarang, bahasa Inggris ini disebut modern English, bahasa Inggris modern. Yang sebelumnya, itu bahasa Inggrisnya beda. Tapi bahasa Arab, dari abad ke-7 sampai sekarang, itu semua orang masih bisa baca. Sebenarnya itu bahasa buatan orang Arab, yang karena buatan manusia ada cacatnya, ada kelemahannya. Tapi dengan Allah turunkan bahasa Allah yang mendekati bahasa Arab, lalu bahasa Arab tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Allah itu, maka selamat bahasa Arab. Itu bahasanya. Apalagi orangnya kalau tunduk kepada Quran, tunduk pada kaidah Quran, akan selamat. Peradabannya tunduk pada kaidah Quran, selamat. Bahasa orang Arab ditundukkan di bawah bahasa Quran, maka menjadi stabil sampai sekarang. Itu. Baik. Jadi kalau begitu, bahasa Allah, bahasa Quran itu adalah bahasa Allah yang dibikin mendekati bahasa Arab. Arabnya pun Arab Quraisy, Arab campuran. Bangsa Quraisy campuran dari wilayah utara, ada Persia, ada Syria. Campuran dari selatan, ada Arabia, ada Abyssinia. Nah, ya, campuran. Bahasa Arab Quraisy itu bahasa campuran. Itu yang saya tekankan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang senang dengan mempelajari bahasa, sangat pantas kalau memiliki buku Lisanul Arab. Dalam Lisanul Arab itu semacam ensiklopedia, dijelaskan istilah ini asal mulanya begini, begini, begini, begini. Istilah ini asal mulanya dulu begini, begini. Istilah ini asal mulanya begini. Nah, yang saya mau masuk yaitu makna ilah. Istilah ilah. Apa arti ilahun? Ilah. Apa arti ilah? Itu. Masuk ke bahasa Indonesia itu langsung melompat. Ilah artinya Tuhan. Kan begitu. La ilaha diartikan tiada Tuhan. Jadi ilah itu langsung diartikan Tuhan. Itu. Apa itu Tuhan? Hanya ke orang Indonesia. Tuhan itu dia. Nunjuk ke atas bukan karena Tuhan di sana gitu. Karena bumi bulat kan? Bumi bulat yang ada di kutub utara nunjuk ke atas ke sana, yang ada di kutub selatan nunjuk ke atas ke sini. Kita di daerah khatulistiwa nunjuk ke atas. Jadi nunjuk ke atas ini bukan berarti tetapi menunjukkan ketinggiannya, kemuliaan, keagungannya. Ilah dimasukkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Dan apa itu Tuhan? Orang Indonesia langsung bilang Tuhan adalah dia. Pencipta langit dan bumi, pencipta alam, pencipta manusia, pencipta kehidupan. Jadi ilah adalah Tuhan, ilah adalah pencipta langit dan bumi, ilah adalah pencipta manusia, ilah adalah pencipta kehidupan dan kematian. Padahal dalam bahasa Arab bukan. Bukan itu arti ilah. Itu. Tidak langsung ilah bermakna Tuhan. Karena campuran ada dari pengaruh bahasa utara, ada pengaruh bahasa selatan. Dari utara, dari selatan. Lihat dalam Lisanul Arab dijelaskan. Kalau dari utara, ilah itu berasal dari kata alaha. Alaha ya'lahu, lalu menjadi ilah. Kalau dari selatan, ilah itu berasal dari kata laha. Laha yalihu, kemudian menjadi ilahun. Alaha ya'lahu menjadi ilah. Apa itu alaha? Alaha dari bahasa utara, ya, bahasa utara, alaha itu artinya mencintai. Alaha mencintai, merindui. Ilahun sesuatu yang dicinta, sesuatu yang dirindu. Alaha mencintai, ilahun yang dicintai. Alaha merindui, ilahun yang dirindui. Alaha kalau sudah mencintai, merindui, mendekati. Ilahun sesuatu yang selalu didekati. Ilahun yang dikejar, ilahun yang dipentingkan. Itu. Apa itu ilah? Ilah artinya sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dirindu, sesuatu yang didamba, sesuatu yang dikejar, sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang selalu didekati. Itu makna ilah dari pengaruh utara. Kalau dari bahasa selatan, berasal dari kata laha. Laha artinya menyembah, mengabdi, melayani, meladeni, memperturutkan. Kalau laha menyembah, memuja, ilah yang dipuja, yang disembah. Laha mengabdi, melayani, meladeni, memperturutkan. Ilah sesuatu yang diladeni, dilayani, diperturutkan, diprioritaskan, dikedepankan. Itu makna ilah. Ringkas cerita, apa sih ilah itu bagi orang Arab Quraisy? Ilah artinya segala sesuatu yang dicintai, segala sesuatu yang dirindui, segala sesuatu yang didamba, sesuatu yang diharap, sesuatu yang dikejar, yang dicari, yang didekati, yang dipentingkan. Apa itu ilah? Segala sesuatu yang disembah, yang dipuja, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diladeni, yang diperturutkan, yang diprioritaskan, yang serba dikedepankan, didahulukan. Itu makna ilah. Jadi tidak langsung bermakna Tuhan pencipta alam. Tidak. Nah sekarang kita lihat dalam ayat Quran. Jadi bahwa ilah tidak langsung berarti Tuhan. Tapi ilah adalah sesuatu yang dipuja, dimuliakan. Sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dipentingkan. Berarti ilah tidak selalu berarti Tuhan. Lihat dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 43. Ara'aita, tidakkah kau perhatikan? Manittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu, menjadikan sebagai ilahnya, hawahu, hawanya. Hawa bisa jadi ilah. Ilahahu, hawahu. Ilahnya, hawa hu hawanya. Di Indonesia selalu ditambahin hawa nafsu. Padahal dalam Quran, dalam hadis hanya disebut hawa. Kadang jamak ahwa. Nah, itu. Apa itu hawa? Dorongan-dorongan biologis. Apa itu al-hawa? Bisa jadi syahwatul batn, syahwat perut, dorongan makan minum. Syahwatul farji, dorongan seks, libido. Syahwatul kalam, hasrat untuk ngobrol, bergunjing. Syahwatul naum, hasrat untuk mencari tempat yang nyaman, terus nyandar, terus tidur. Maaf yang lagi nyandar, bukan maksud nyindir. Ya. Gak apa-apa. Ya. Saya pernah lagi pengajian di masjid, ada jamaah yang duduk di belakang nyandar, tidur, saya marahi. Temannya protes. Ustaz jangan begitu dong. Kan kata Nabi, tiap-tiap orang melangkahkan kaki keluar rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia sudah dinaungi oleh sayap malaikat yang menebarkan rahmat. Bahwa ini teman saya datang ke majelis salim dan tidur, itulah rahmat yang sedang dia terima, Ustaz. Kenapa dimarahi? Lalu dia sambung, saya tahu benar Ustaz, tidurnya dia ini, tidurnya teman saya ini adalah rahmat buat dia, saya tahu persis. Sebagai teman dekat saya tahu, dia udah 3 minggu gak bisa tidur, ditagih utang sama orang. Nah, itu. Sejak saat itu kalau saya sedang khutbah Jumat dan ada orang tidur, saya diamin aja. Paling saya ngebatin, ini orang punya utang. Dan orang kalau punya utang, biar rumahnya, kasurnya empuk, kamarnya ber-AC, susah tidur. Tapi begitu datang di pengajian, dia tidur. Kalau bukan karena rahmat Allah, itu gak akan bisa. Nah, makanya Anda kalau lagi ngaji atau dengar khutbah Jumat, jangan tidur. Khotib jadi tahu, ente punya utang. Gitu, ya. Gitu. Sampai di mana tadi? Sampai di utang. Oke. Okay. Jadi hawa bisa menjadi ilah. Ini contoh. Ilah tidak langsung berarti Tuhan pencipta alam, langit dan bumi. Ilah tidak langsung berarti pencipta manusia, kehidupan dan kematian. Tidak. Ilah adalah sesuatu yang dipentingkan. Sesuatu yang diprioritaskan. Sesuatu yang dipuja. Sesuatu yang diagungkan. Sesuatu yang dikedepankan. Sesuatu yang dicinta, dirindu, didamba, diharap. Dan bisa jadi ilah itu adalah al-hawa. Satu, ini ilah palsu. Ya. Al-hawa, ilahahu hawahu. Yang kedua, yang juga bisa menjadi ilah selain hawa adalah orang-orang yang kaya dan berkuasa. Atau orang-orang yang berkuasa dan kaya. Terima kasih. Nabi Musa mengingatkan Fir'aun. Jangan takabur. Fir'aun bilang, jangan lawan saya dulu. Jangan lawan saya, lawan aja tuh anak buah saya dulu. Siapa anak buahnya? Para tukang sihir. Jadi Fir'aun selain sebagai raja yang berkuasa, sangat kaya, Fir'aun memiliki kemampuan-kemampuan magic, kemampuan supernatural. Maka dia melatihkan magic, sihir. Didatangkan para tukang sihir, para tukang sihir itu membawa tali, membawa tambang. Mereka lempar, terus berubah menjadi ular. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lempar tongkatmu. Musa, Nabi Musa lempar tongkat, berubah menjadi ular yang lebih besar lagi, mencaplok ular para tukang sihir. Khudha wala takhaf, ambil, jangan takut. Begitu diambil, dipegang itu ular besar, berubah jadi tongkat lagi. Para tukang sihirnya Fir'aun kaget. Rupanya kemampuan magic kita, kemampuan supernatural kita, terkalahkan oleh Musa. Berarti apa kata Musa lebih pantas diyakini, diikuti. Kalau Musa katakan Tuhan itu dia pencipta langit dan bumi, pantaslah. Langsung para tukang sihir itu sujud. Sambil berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman pada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Sujudnya di depan Fir'aun. Fir'aun geleng-geleng kepala. Ya ayyuhal mala', hei para kaki tanganku, hei orang-orang dekatku, hei para pendukungku, ma'alimtu lakum min ilahin gairi. Saya terjemahkan bebas saja. Sungguh tak aku sangka bahwa kalian masih memiliki ilah gairi selain diriku. Jadi Fir'aun mengaku diri ilah. Fir'aun mengaku diri sebagai sesuatu yang pantas dipuja, dimuliakan, ditaati, diikuti. Kenapa? Karena dia kaya, dia berkuasa. Hati-hati. Seringkali tanpa kita sadari, kita pun merendah-rendahkan diri sedemikian rupa di hadapan orang yang kaya dan berkuasa. Dan kelakuan kita menjadi sama seperti anak buahnya Fir'aun. Itu. Sikap superior. Superior, bahasa Arabnya takabur. Merasa lebih tinggi dari yang lain, itu dilaknat oleh Allah. Tapi juga sikap inferior, merasa lebih rendah. Merasa selalu rendah diri terus, itu pun dilaknat juga. Yang satu meninggikan diri sendiri di hadapan orang lain, yang satu merendahkan diri dan meninggikan orang lain. Ya sama siriknya arahnya itu, sirik hofinya. Itu. Karena itu, tinggi diri, takabur, itu sama dosanya dengan rendah diri. Karena itu orang tidak boleh rendah diri. Jadi orang itu tidak boleh rendah diri. Setiap orang punya kelebihan. Setiap orang pasti memahami sesuatu. Itu. Jadi itu yang kedua. Ilah, hawa nafsu bisa jadi ilah. Yang kedua yang bisa menjadi ilah adalah orang-orang yang berkuasa dan kaya. Yang ketiga, ilah palsu lain. Dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Allah tanya, ya Isa bin Maryam, hai Isa putra Maryam, a'anta qulta linnas, apakah kamu yang berkata, apakah kamu yang mengajarkan kepada manusia-manusia itu, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, hai manusia, jadikanlah diriku dan ibuku ilahaini, dua ilah, dua yang disembah, dua yang dipuja, dua yang dimuliakan, min dunillah, selain Allah. Engkau ajarkan begitu? Nabi Isa berkata, tidak ya Allah. Memang kenapa? Sebab setelah kau diangkat ke langit, hai Isa, di muka bumi banyak orang yang ilahnya tiga. Mereka menjadikan aku sebagai ilah, tapi mereka juga menjadikan dirimu sebagai ilah. Sungguh ya Allah, aku gak ngajarin begitu. Tapi kenapa banyak orang yang memperilah Nabi Isa? Mari kita tanya kepada para pelaku. Saya sudah tanya kepada teman-teman, kenapa kau jadikan Yesus, Nabi Isa, sebagai ilah? Jawabannya seragam. Yesus itu yang kalian orang Islam sebut Nabi Isa, itu hebat. Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan orang yang buta. Bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bisa ini, bisa itu. Punya kemampuan-kemampuan yang manusia biasa tidak bisa. Kemampuan apa? Kemampuan yang miraculous. Kemampuan yang ajaib. Kemampuan yang supernatural. Oh, jadi karena kemampuan supranaturalnya itu, karena kemampuan supernaturalnya itu, lalu dia kemudian dijadikan ilah. Rupanya memang banyak orang yang memperilah manusia-manusia lain hanya karena manusia itu memiliki kemampuan supernatural. Kalau begitu adanya, sebenarnya di kalangan Muslim juga banyak. Orang-orang yang dianggap memiliki supernatural dijadikan ilah. Hati-hati. Hawa nafsu bisa jadi ilah. Penguasa yang kaya bisa jadi ilah. Orang-orang yang dianggap punya kemampuan supernatural itu juga bisa dijadikan ilah. Terakhir yang keempat. Contoh-contoh ilah di dalam Quran. Nabi Ibrahim masih remaja. Berkata kepada ayahnya, dikisahkan dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar. Maka satu saat berkatalah Ibrahim kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman? Wahai ayah, mengapa engkau jadikan asnam, jamak dari sonam? Itu. Sonam, patung berhala, asnam jamak. Itu. Di Jakarta di dekat rumah saya ada dokter. Di pelang namanya, tertulis namanya itu Zainul Asnam. Itu. Hiasan berhala. Itu. Saya tanya, kenapa begitu? Karena waktu bapak saya masih muda, dapat petuah dari orang-orang tua, kalau kasih nama anak, kasihlah nama yang ada di Quran. Itu nama yang bagus. Nah, karena Asnam ada di Quran, saya dikasih nama Zainul Asnam. Hiasan berhala. Itu. Dulu saya suka ngebodor, suka ngelucu-lucu. Ada lagi orang dikasih nama Muhammad Jahim, panggilannya Jim. Itu saya ceramah buat bikin ketawa-ketawa saja. Ya, satu saat saya di Surabaya, benar ketemu yang namanya begitu. Itu. Ya, sedang training, saya lihat daftar nama Muhammad Jahim, tunjuk tangan. Dari mana kamu? Madura, Pak, katanya. Kamu tahu apa artinya Jahim? Ya tahu, Pak, katanya. Habis bapak saya kasih nama begitu, kenapa begitu? Kata bapak saya, orang-orang tua dulu pesan kasih nama anak, kasih pakai nama yang ada di Quran. Iya, tapi kan Jahim itu nama neraka. Ya habis bagaimana udah jadi begitu, Pak, di KTP juga kayak begitu. Kasihan banget. Ah, karena udah jadi, mudah-mudahan ya, begitu dia nanti lewat di depan Jahim, yang Jahim beneran jadi ngeri. Ini Jahim yang bisa jalan nih, katanya. Kalau begitu jangan kasih dekat masuk ke kita deh, katanya. Lebih hebat dia. Baik. Sonam, patung berhala. Asnam, jamak dari patung-patung berhala. Atattakhidhu asnaman? Mengapa engkau jadikan sonam-sonam, patung-patung berhala itu alihah? Alihah jamak dari ilah. Mengapa engkau jadikan patung-patung itu sebagai ilah-ilah? Ah, cukuplah di situ. Jadi ilah di dalam Quran bisa jadi dijelaskan, bisa jadi ada orang yang ilahnya adalah hawahu, hawa nafsunya. Bisa jadi yang menjadi ilah adalah Fir'aun, penguasa yang kaya. Bisa jadi yang dijadikan ilah adalah Yesus, orang yang dianggap punya kemampuan supernatural. Dan bisa jadi yang dijadikan ilah adalah benda-benda yang dianggap punya kekuatan-kekuatan magis. Yang sekarang tidak lagi berupa patung, bisa berupa kredit card, bisa berupa handphone, bisa berupa BlackBerry. Ada orang yang tiap kali muncul handphone model baru, 2 minggu dia nggak beli, dia stres. Kayaknya dia menjadi ketinggalan zaman banget, kayak jadul banget begitu. Nah, dia stres sendiri. Nah, itulah makna ilah. Apa itu ilah? Sesuatu yang dipuja, dimuliakan, dipentingkan. Apa itu ilah? Sesuatu yang dicintai, didamba, diharap. Apa itu ilah? Sesuatu yang dikejar, yang didekati. Apa itu ilah? Sesuatu yang menguasai jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, emosi kita. Bisa jadi ilah itu adalah hawa nafsu. Bisa jadi ilah itu adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Bisa jadi ilah itu adalah orang-orang yang punya kekuatan supernatural. Bisa jadi ilah itu adalah benda-benda yang dianggap sangat berharga. Itu makna ilah. Maka ketika datang Islam, istilah ilah ditempatkan dalam sebuah konstruksi kalimat yang khas. Tidak ada lagi kalimat manusia yang seperti itu. La ilaha. La ilaha. Apa artinya? La ilaha. Tiada yang dipuja. La ilaha. Tiada yang dipentingkan. La ilaha. Tiada yang dipentingkan. La ilaha. Tiada yang dicintai. Tiada yang dikejar. Tiada yang dirindu. Tiada yang didamba. Tiada yang diharap. Tiada yang diprioritaskan. Tiada yang diladeni. Tiada yang serba dikedepankan. Illallah. Kecuali Allah. Baik. Sekarang kita praktek. Coba. Mulai nunduk kepalanya dikit-dikit. Nah, kepalanya mulai nunduk dikit-dikit. Merem, merem. Pejamkan mata. Yang dari tadi udah merem, terus saja merem. Ya. Meremkan mata, terpejam, nunduk. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Tanya. Apa yang paling merisaukan, yang paling menyita pikiran kita beberapa minggu terakhir ini? Apa yang paling menyedot perasaan kita? Apa yang paling merisaukan kita? Tanya pada diri sendiri. Apa yang paling kita takuti? Mungkin soal kontrakan rumah, rencana pernikahan, pekerjaan, karir, pangkat, bisnis, mungkin kekasih, pacar, mungkin motor yang dipinjam teman terus ketabrak, mungkin mobil yang penyok, mungkin tanah yang mau dijual belum juga laku-laku, rumah yang bocor. Coba tanya pada diri sendiri, apakah yang paling menyedot perhatian kita minggu-minggu terakhir ini? Yang paling menguras emosi dan perasaan kita? Yang paling menarik perhatian kita? Sudah temukan apa? Kalau sudah, itulah ilahmu. Itulah ilah. Seringkali mulut kita berkata la ilaha illallah, tapi cuma di mulut. Sedangkan yang bikin pusing hari-hari kita soal pekerjaan. Yang paling menyedot perhatian kita urusan rumah dan kontrakan. Yang paling menyedot, menguras perhatian dan emosi kita urusan anak, anak gadis yang umur bertambah, jodoh belum kelihatan. Apa yang paling menyedot perhatian kita, yang paling membuat kita terfokus, itulah ilah kita. Jadi kita heran juga ya. Mulut sudah sering zikir la ilaha illallah, tapi dalam praktek ternyata kita masih punya ilah lain selain Allah. Jadi rupanya zikir la ilaha illallah selama ini baru di mulut. Belum tembus ke dalam badan kita. Belum tembus ke dalam ruh atau jiwa kita. Belum tembus ke dalam kalbu kita. Belum tembus ke dalam pusat kecintaan, pusat emosi, pusat pikiran, pusat perasaan. Mulut selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang kita nunduk, jujur kita bertanya. Minggu-minggu, pekan-pekan terakhir ini, apa sih yang paling menarik perhatian kita? Yang paling membuat kita takut, risau, gelisah, takut? Apa sih yang paling menggairahkan kita untuk mengejarnya? Apa sih yang paling menyemangati kita, membuat kita begitu bersemangat? Itulah ilah. Jadi rupanya ada perbedaan antara mulut dengan kalbu. Lalu, sekarang bagaimana caranya mengatasinya? Supaya la ilaha illallah itu masuk ke dalam kalbu. Ada metodenya. Metodenya sebenarnya sudah banyak diajarkan oleh Habib Novel. Karena Habib Novel sudah sering membahas kitab Sirrul Asrar. Tinggal kita praktekkan. Bagaimana kalau kita praktekkan malam ini? Setuju? Mau mempraktekkannya? Kalau mau, ikuti aja dulu ya. Ikuti saja dulu cara mempraktekkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawji wa zuriyati wa dhibajatin. Syai'ul lillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurar rahim. Astaghfirullahal ghafurar rahim. أستغفر الله الغفور الرحيم صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي وهاي Tuhanku hanya Engkau yang kumaksud waridhaka matlubi dan hanya ridha-Mu yang aku cari a'tini mahabbataka wa ma'rifatak limpahkan daku berikan daku mahabbah rasa cinta yang kuat kepadamu dan ma'rifah kedekatan keakraban dengan Engkau. Sama-sama. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, perhatikan saya. Supaya la ilaha illallah tidak hanya menjadi suara mulut, supaya la ilaha illallahnya masuk, kita ucapkan la, tapi saat mulut mengucapkannya kita rasakan zikir itu masuk ke dalam tubuh kita dari perut bagian bawah. Rasakan dia masuk, dirasakan. Mulut terus berkata la, rasakan zikir tauhid itu sudah masuk ke dalam perut, ke dalam ruh, dia mengalir di rongga perut naik ke atas. Rasakan saja, dirasakan. Sebenarnya zikir itu bukan mengalir di dalam rongga perut, di dalam ruh. Ya. Naikkan ke atas, ke rongga dada. Rasakan terus zikir tauhid itu mengalir naik ke kerongkongan. Terus rasakan zikir tauhid itu naik sampai tembus ke otak, ke ubun-ubun. Ya. Dirasakan. Surat Ali Imran ayat 191 jelas-jelas membedakan zikir dan fikir. Makanya kalau lagi zikir jangan mikir. Karena zikir dan fikir berbeda. Lain kesempatan itu kita bahas ya. Maka kalau lagi zikir jangan mikir. Kalau fikir menggunakan rasio, logika, tapi kalau zikir gunakan zauq, perasaan. Gunakan saja perasaan, makanya rasakan dan rasakan. Itu zauq dan syuur. Caranya begini, perhatikan saya. Matanya dipejamkan. Supaya fokus kita tidak keluar. Kupingnya juga dipejamkan. Cuma bagaimana menjamkan kuping? Kan susah ya. Pokoknya pejamkan aja kuping. Gitu ya. Pejamkan mata, pejamkan kuping. Supaya kita jangan tertarik kepada dunia luar. Kita tertariknya ke dalam. Ke dalam diri kita. Gunakan gerakan kepala seperti ini. La. Sambil gerakan kepala seperti itu, kita rasakan zikir tauhid masuk dan mengalir di dalam ruh. Terus naik, naik, naik, naik, naik. La. Sudah. Saat ilaha, arahkan ke dada kanan. Ya, rasakan zikir itu masuk. Ilaha. Ilaha. Gerakan kepalanya. Ilaha. Terasa itu. Zikirnya masuk. Ilaha. Ilaha. Masuk ke dada kanan. Ilaha. Kemudian ke kiri. Illallah. Illallah. Illallah. Teorinya kan sudah ya. Nah, dari Habib Novel. Bawah, ke atas. Lalu dada kanan, dada kiri. Dan jangan dipikirkan, tapi dirasakan. Mari sama-sama. Pejamkan matanya. Rasakan. Zikir tauhid itu masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam ruh. Masuk ke dalam kalbu kita. Sama-sama mulai. Dari bawah. Sama-sama. La. Kanan. Ilaha illallah. Bagus. Kehabisan nafas, boleh hirup nafas di tengah jalan. Lagi, sama-sama. La. Rasakan betul zikir tauhid itu masuk ke dalam ruh kita. Lagi. La. Ilaha illallah. Bagus. Meremkan matanya supaya perasaannya lebih tajam. Meremkan mata supaya perasaannya lebih tajam masuk ke dalam. Sama-sama. La. Ilaha illallah. La. Ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La

sebelum beranjak pergi, diusir dan dilaknat sebelum pergi, itu iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum." Tsumma la'atiyannahum. Ada lam ta'kid, ada nun ta'kid juga itu. Sungguh pasti aku akan selalu mendatangi manusia. Min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Iblis mengumbar tekad, "Ya Allah, gara-gara aku tidak mau sujud kepada Adam, kepada manusia, kau laknat, kau usir aku, maka aku bertekad akan selalu mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri." Dan iblis tidak berwujud benda. Kalaupun dia masuk, tidak terus tubuh kita menjadi bejendol. Ya. Dia masuk sebagai energi, energi ruhania. Masuk. Yang Imam Ghazali katakan dalam Ihwalumuddin, "Inna syaiton la yajri majri dam." Mengikuti aliran darah. Mengikuti aliran darah membuat kita jadi malas terus. Membuat kita jadi pesimis, membuat kita jadi cemas, jadi galau, jadi risau, membuat kita jadi dendam, jadi dengki terus. Itu masuk dia dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu sebabnya kita gunakan zikir masuk dari bagian bawah. La, mengalir. La. Iblis-iblis yang mau masuk dari depan belakang atau sudah terlanjur masuk dari depan belakang itu didorong, dibersihkan. La. Yang coba masuk atau terlanjur masuk dari kanan, ilaha, ilaha. Dan coba masuk dari kiri, terlanjur masuk dari kiri, illallah, illallah. Jadi zikir itu kenapa dari atas, bawah ke atas, kanan kiri, itu untuk membersihkan. Ya, untuk membersihkan yang sedang coba masuk atau sudah terlanjur masuk. Juga dalam hadis qudsi dikatakan, "La ilaha illallahu khisni." La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. "Man qalaha dakhala khisni." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia bagaikan masuk dalam bentengku, artinya dia sudah memasang benteng di sekitar dirinya. Ini hadisnya sudah dari dulu kita dengar. Yang kita belum paham metodenya. Bagaimana membersihkannya, bagaimana pasang bentengnya. Caranya seperti tadi, pakai perasaan. Rasakan zikirnya itu masuk. Laha. Ilaha illallah. Dan semua ke dalam. Karena memang zikir itu yang penting bukan keras keluar. Yang penting kuat ke dalam. Buat apa zikir keras keluar? Siapa yang mau diingatkan? Zikir zakara mengingat. Siapa yang mau diingatkan? Bukan orang lain. Diri kita sendiri dulu. Maaf, contoh zikir keras keluar. Maaf ya. Allahu illallah. Itu keras keluar. Keras keluar. Zikir enggak penting keras keluar, kuat ke dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan suara bisa lebih lembut lagi. La ilaha illallah. So kalau enggak pakai mikrofon enggak dengar juga yang di sana ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat tekanannya, tekanannya bukan keras keluar tapi kuat ke dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba ikuti, bisa ya? Dua rumusnya. La ilaha. Hanya dibaca ya, jangan la ilah, la ilah, illallah, la ilah, tapi la ilaha, hanya baca ya. Kemudian yang kedua, rumus kedua, illallah, tekan, illallah, coba ikuti, tekan ke dalam, illallah, illallah, illallah. Oke, sekarang mulai. Ikuti saja, suaranya lembut tapi tekanannya kuat ke dalam. Ikuti irama saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus. Tekan. Illallah. Illallah. Illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasayuti ajran 'azima. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلاح يا منهم والأموات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين واعتصموا بحبل الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Selesai sudah praktek zikir yang pertama. Apa gunanya? Membersihkan iblis dan pengaruh-pengaruh jahat yang sudah telanjur masuk dari depan, belakang, kanan, kiri, sekaligus pasang benteng. Yang kedua dengan illallah. La ilaha illallah. Kita sedang menghidupkan kalbu kita. Innal quluba la tasda'u kama tasda'u bil hadid. Kalbu kadang berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Karatnya besi mula-mula titik kuning, lama-lama itu titik jadi hitam. Lama-lama itu titik membesar kuning, membesar hitam, akhirnya jadi karat. Mula-mula cuma lemah kemauan, cuma malas, cuma ragu. Akhirnya yang muncul adalah menjadi iri, dendam, dengki, syirik, zalim. Nah, kalau sudah mengeras, dia perlu dihantam. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hantamlah kalbumu yang sudah mengeras, yang summa qasat qulubuhum itu, dengan dorban syadidan, hentakan yang kuat. Illallah, la ilaha illallah. Coba praktekkan lagi. Hantam kalbu kita yang malas tahajud. Hantam kalbu kita yang pelit, kikir. Hantam kalbu kita yang suka berprasangka buruk, yang suka dengki sama orang. Hantam. Illallah. Ikuti. Illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. la ilaha illallah. Hantam. Terus, terus, terus, biar jebol itu dinding kebodohan. Biar jebol itu tembok kedengkian, kemalasan, kemunafikan. Tembok kepura-puraan. Illallah. Masuk. Sehingga kalau dia sudah masuk, dia akan kaget. Dia akan terkejut. Dia akan bergetar. Yang dalam surat Al-Anfal, ayat 2. Ciri orang beriman, wa idza dzukirallah, apabila dizikirkan akan Allah, wajilat qulubuhum. Bergetarlah kalbunya. Ada getar, getar menyesal. Getar khauf, takut. Getar roja, penuh harap. Getar mahabbah, getar cinta, iskun, kerinduan. Di situ illallah, la ilaha illallah. Sudah tahu apa arti la ilaha illallah? Tahu. Tiada Tuhan kecuali Allah. Sudah lama belajarnya? Dari kecil. Coba tundukkan kepala, pejamkan mata. Rasakan dan fikirkan. Apa yang paling menyedot perasaan kita minggu-minggu terakhir ini? Apa yang paling menyita perasaan dan emosi kita? Apa yang paling terasa? Itulah ilah kita. Ternyata mulut la ilaha illallah, di kalbu pekerjaan, kontrakan, rumah, macam-macam. Karena selama ini di mulut gak tembus. Terakhir, sekarang zikir yang kedua. Karena sudah dihantam itu kalbu, illallah, insyaallah tembus ke kalbu. Maka sekarang zikir keduanya disebut zikir khafi. Yang pertama tadi disebut zikir jahri. Jahri artinya nyata karena diucapkan. Nah sekarang zikir khafi, zikir tersamar. Dalam zikir khafi ini mulutnya diam. Mulutnya diam. Rapatkan bibir. Kalau perlu lidah dilipat ke langit-langit atas. Supaya dia tidak ikut bergetar. Karena yang zikir bukan mulut lagi. Bukan lahiriah lagi. Tundukkan kepala ke dada kiri. Mana dada kirinya, mana tangan kirinya. Karena ngeliatin saya jadi salah arah. Itu. Dada kiri. Lebih tepatnya di mana? Perhatikan saya. Ini jantung di sini nih. Bagian bawah jantung yang dalam ilmu biologi disebut apex. Dari situlah darah disemburkan ke sekujur tubuh. Kalau dalam bahasa tasawufnya itulah latifatul qalbi. Titiknya, kalaulah ini puting susu kiri saya, tempatkan dua lapis jari di bawahnya, nah di sininya. Angkat tangan kanan, tangan kanannya angkat, arahkan ke dada kiri. Yang dua jari di bawah susu kiri. Ketuk-ketuk, tandain, kasih tanda, kentarai. Kepalanya nunduk ke titik itu. Kentarai di situ. Mata dipejamkan. Kita memohon dulu. Kita bertawassul dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zawji wa zuriyati wa ahlibati ajma'in insyaallah lillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Summa ila arwah aba, summa ila arwah ahli silsilatul qadiriyati wa naqsyabandiyati wa jami'i ahli turuqi khususan ila hadrati sultan ya awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sallam bil qasim khutib syambasya talha karim syambasya mubarak wa hadrati syekhina mukarram Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa usulihim wa furim wa silsilatul wal akhizinanhum syaulillahi lahum al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفار. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Tundukkan kepalanya, nunduk ke arah dada kiri, ke titik yang tadi tuh. Tunduk, tunduk, tunduk. Semua nunduk dalam. Sampai dagunya menempel dada. Mulutnya rapat. Jangan, jangan mengeluarkan suara apapun. Matanya dipejamkan. Pejamkan yang kuat sampai terasa gelap. Tangannya dilepas dari dada. Tangannya dilepas dari dada. Sekarang rasakan kolbumu. Kolbu di dada kiri itu berzikir mengingat Allah. Rasakan. Rasakan kolbumu mengingat Allah. Merasakan kehadiran Allah. Menyadari keberadaan Allah. Sesungguhnya Allah setiap saat terus menerus menatap kolbu kita. Allah tidak memperhatikan badan. Allah perhatikan kolbu. Rasakan kolbumu berzikir. Berzikir. Kolbumu berzikir mengingat Allah. Allah. Rasakan. Terus rasakan. Ingat Allah. Makin dalam. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Hati-hati, setan mulai bekerja, mencoba mengganggu. Jangan mau kalah sama setan. Terus ingat Allah. Hai kolbuku, ingat Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lepaskan tangannya dari dada. Terus rasakan saja. Sibukkan kalbunya mencintai Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus. Allah tahu yang pura-pura. Hati-hati. Yang masih sok tahu, Allah juga tahu. Hancurkan ego. Singkirkan kesok tahuan. Buang kesombongan. Rendahkan diri. Tundukkan diri. Rasakan kolbumu bersujud. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, yang sudah masuk zikirnya ke dalam kolbu. Jangan dipikirkan, rasakan. Rasakan saja. Tumbuhkan rasa cinta itu, rasa rindu, rasa ingat, rasa ingin mendekat, rasa syukur sekaligus rasa malu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, yang masih sulit. Coba hirup nafas dalam-dalam. Hirup nafas yang dalam. Tahan semampunya. Tahan. Terus. Habis, hirup nafas lagi. Tahan. Ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah segala dusta dan khianat yang pernah kami perbuat. Setiap perbuatan jahat meninggalkan noda di dalam kalbu. Pandanganmu tembus ke dalam kalbu kami, ke dalam manah. Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah tahu semua masa lalu kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena itu akui saja. Akui, jangan diingkari. Ingat semua dosa, maksiat, kejahatan, tipu daya dan khianat. Ingat. Dan akui dengan jujur. Ya Allah, itulah bodohnya kami di masa lalu. Ya Allah, maafkan ya Allah. Betapapun rendah dan hina kami, saksikan ya Allah, di dalam kalbu ini masih ada iman ya Allah. Kami tidak punya Tuhan lain kecuali Engkau. Kami yakin hanya Engkau dan Engkau dan Engkau yang maha kuasa, maha kaya, maha perkasa. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Silahkan bertobat, menjeritlah dengan kalbunya, mengakui semua kesalahan, memohon ampun. Allah, pasrah. Sekarang silahkan berdoa masing-masing, jangan disuarakan, memohonlah dengan kalbunya. Urusan apapun yang paling rahasia sekalipun silahkan meminta. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah. Tolong bantu kami ya Allah. Tak sanggup, tak kuat kami menanggungnya sendiri ya Allah. Terus bertobat. Mau nangis silakan. Air mata orang yang bertobat akan memadamkan neraka yang akan membakarnya. Ingat lagi, barangkali ada dosa-dosa lain yang kelupaan. Ingat, ingat, ingat, ingat. Akui, akui saja. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, itulah kami, bodohnya kami. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau masih ada yang sulit, hati-hati. Jangan-jangan pernah berbuat durhaka pada orang tua. Dosa durhaka itu menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Dimanapun ayah dan ibu kita berada saat ini, termasuk yang sudah di alam barzah, Allah maha mampu menghubungi, menjangkau mereka. menjeritlah dengan kalbunya, "Ya Allah, sampaikan permohonan maaf dan ampun kami pada ayah ibu kami. Allah, Allah." Pegang teguh tauhid itu, jangan lagi lepas. Jangan biarkan hal lain menguasai kalbu kita. Hanya Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Al-Fatiha. Fatihah untuk ayah ibu kita, dimanapun mereka berada, Allah mampu menyampaikan bacaan karamah barokah Fatihah kita untuk mereka. Bayangkan dulu wajah ibu dan bapak kita. Ingat-ingat sorot mata ibu bapak kita. Ingat-ingat dan bayangkan senyum mereka. Rasakan kedekatan batin dengan mereka. Baca Al-Fatihah. Amin. Allahumma antal kulluhu wa bikamukan. Kulluhu syahid rahmatika. So, sekalian, selesai sudah proses talqin zikir. Berasal dari kata laqona, membelajarkan. Talqin artinya pembelajaran. Talqinu zikir, pembelajaran zikir. Dan yang dibelajarkan adalah kalbu kita. Kita belajarkan kalbu kita untuk zikir mengingat Allah. Caranya dua. Zikir jahar. La ilaha illallah. Kenapa begitu? Bersihkan dulu. Bersihkan semua pengaruh iblis. Bersihkan, pasang benteng sambil menghantam kalbu, menghidupkan kalbu. Illallah. La ilaha illallah. Dan yang kedua, justru tinggal menikmati. Kepalanya nunduk ke bawah. Itulah zikir yang sebenarnya. Kalbu kita mengingat Allah. Tangan nanti dalam praktek, dalam mengamalkan, tangan boleh bantu mengetuk-ngetuk lantai. Ketuk-ketuk saja. Boleh saja. Ketuk-ketuk. Tapi yang penting di sini. Allah, Allah. Jangan disuarakan. Jangan disuarakan. Kalau disuarakan jadi lari ke mulut lagi. Biar di dalam saja. Boleh bantu dengan tahan nafas. Hirup nafas dalam-dalam, tahan. Rasakan di sini. Terus. Sampai dia zauknya betul-betul merasakan kehadiran Allah. Terus menjadi syair. Terus makin tembus, makin dalam. Tubuh terasa tergetar, tidak apa-apa. Terus masuk pasrah dalam pelukan rahmat Allah. Dua saja. La ilaha illallah. Berapa banyak? Sebenarnya zikir sebanyak-banyaknya. Tapi kalau enggak dikasih ancang-ancang nanti enggak ada disiplin. Kita biasa zikir yang serba 33 kan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Khusus untuk la ilaha illallah 33 juga. Tapi bikin 5 kali lipat. Jadi 165. Lebih banyak lebih baik. Kalau pakai tasbih ya 2 putaran yang besar lah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus lakukan. 165 kali. Setiap habis sholat fardu. Atau sehabis duha. Sehabis tahajud. Mau lebih banyak, lebih baik. Illallah. Bersihkan, pasang benteng. Bersihkan, pasang benteng. Hidupkan, hidupkan. Terus, la ilaha illallah. Yang bagus mengamalkan la ilaha illallah. Jaharnya bagus. Maka nanti di zikir kedua, dia mudah. Di sini langsung. Cus. tawajjuh langsung. Dia langsung menghadap Allah. Insya Allah. Terus dia akan get connected. Tersambung. Usul. Ya. Demikian sampai di sini. Selamat mengamalkan. Tidak usah ragu. La ilaha illallah dan zikir khafi. Sah. Sudah saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini edisi spesial ya. Makanannya sudah bisa mulai dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala manawa talib ad-du'a isyifa li jami maradul muslimin khususun li Bapak Suyadi Karimandoko wali akhirna Haji Rizwan Suneta wali Bapak Warto Daliman wa Nyonya Sri Lestari wali jami' maradul muslimin anallah yashfina wa iyahum bi shifain ajil shifaa la yughadiru saqaman wa yarzuquna hum jami'an al-afiyah wa al-afiyah wa shukra ala fadl al-afiyah wa al-afiyah kulli adhab al-yah wa ila hadrati nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. An Allah yaj'al al-bint Faridah Kamelia binti Musfa'i min 'ibadis salihin min al-qanitat al-'abidat. وجلها قرعة من سيد المرسلين ولوالديها ولأسلافنا الصالحين وأن الله يرزقنا جميعا ذرية طيبة إلى يوم القيامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak atas kesabarannya dan kehadirannya. Insya Allah kita dapat terus bersama di majelis-majelis yang seperti ini dimanapun majelis itu ada. Insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian buat Ustaz Taufidun, terima kasih atas kehadirannya di majelis ini. Semoga membawa barokah untuk semuanya. Dan bagi teman-teman yang pengen beli buku untuk malam hari ini ada tambahan buku baru yaitu Keindahan Budi Nabi ya. Itu buku lama yang dicetak ulang. Harga buku itu semua 30.000, hanya saja kalau beli 2 eksemplar 50.000. Kalau 1 30, kalau 2 50. Insyaallah demikian. Satu beri buat 4 orang ya insyaallah ya. Semoga diberkati oleh Allah. Ibu-ibu, Bu. Masih melek? Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih untuk Ramba Enak Ragil Jaya Pandanan Wonosari Klaten. Ini kalau ada yang mau pesan teleponnya 0272-90-39158. Gudangan kita malam hari ini ada hadiah rambak dari Ramba Enak Ragil Jaya. Insyaallah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Alhamdulillah wa syukrulillah azka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah. Kembali lagi di 107,6 Radio Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Demikian tadi sahabat-sahabat secara langsung kajian rutin Majelis Ar-Raudhah bersama guru kita Habib Nawfal bin Muhammad Al-Idrus dan juga Kiai Wafi Udin dari Jakarta. Live dari kediaman Habib Nawfal di Jalan Deputan nomor 112 Semanggi, Pasar Diwan Solo. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil intisari pada kajian pada malam hari ini. Baik, sahabat, dengan berakhirnya siaran langsung tadi, sekaligus sahabat Alfan di pamer undur diri. Selamat istirahat buat sahabat-sahabat semuanya, dan esok pagi kita akan berjumpa kembali dengan program-program dari Radio Al-Hidayah yang menyajikan teman setia dari sahabat-sahabat semuanya beraktivitas esok hari. Afwan kalau ada salah kata dan kekurangan, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan syukron yang sudah menyimak dari pagi tadi sampai pun di malam hari ini. Dari kawasan Siar Gilang Hidayah di Jalan Raya Selubur nomor 38 Solo. Subhanallah bihamdika, syahadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أذكر صلاتي وسلامي لرسول الله أذكر صلاتي وسلامي لرسول الله قبة الخضرة إليه رأس الخضرة المولى كما قال إلى اللقاء إلى اللقاء سبت إذا الجبال أجي إلى اللقاء إلى اللقاء في أباد الله إلى اللقاء إلى اللقاء سبت إذا الجبال أجي إلى اللقاء إلى اللقاء في أباد الله. Stasiun 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.